menanti mengharap mendamba dalam bunda. Air yang mengalir di cincang tiadakan putusnya. Hidup lalu kiam bang bertahun semula. Pesan-pesan sesama saudara meneruskan serumah maksud tunjungan. Saling berdoa memohon rahmatnya. Bertemu tak jemu berpisah tidak gelisah. Di dalam lagu.